Belum pinanganmu aku terima. Engkau telah bersumpah tak punya istri, sehingga aku belum pinanganmu aku terima. Engkau telah bersumpah tak punya istri, Mr. BM. Yang punya jawiran juga masih spesial ya. Sebelum pinanganmu aku terima, engkau telah bersumpah tak punya istri. Kembali Ara, Esther Said masih spesial yang punya Ara Production ya. Juga yang punya SL, yang punya Grace Mika. cukup se